نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون رحمكم الله di malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ijtima' berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mempelajari sedikit demi sedikit dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toyib, kita kembali membaca kitab Ad-Da'wah Dawa', salah satu karya tulis dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan wa fi sahih al-Bukhari an Usamah ibn Zaid qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar. Di dalam sahih al-Bukhari dari Usamah bin Zaid, dia mengatakan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, didatangkan seseorang pada yaumul qiyamah, maka dia dilemparkan ke dalam neraka. Fatandaliku aktabuhu finnar, dan usus-ususnya terurai di dalam an-nar, dalam neraka. Fayaduru kama yadurul himar birahahu, maka dia berputar-putar sebagaimana berputar-putarnya keledai di penggilingan gandum. Fajitami alaihi ahlun nar, lalu ahlun nar berkumpul, ya, berkumpul kepadanya. Fayaqulun, mereka mengatakan ay fulan, wahai fulan, ma sya'nuk, bagaimana kondisimu atau bagaimana perkaramu? Alasta kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar? Bukankah anda dahulu di dunia memerintahkan kami kepada yang ma'ruf, kepada jalan-jalan kebaikan, dan mencegah kami, melarang kami dari hal-hal yang munkar? Jadi orang ini, ya, suka amar ma'ruf nahi munkar. Qala bala, lalu laki-laki tadi atau seorang tadi mengatakan iya. Inni kuntu amurukum bil ma'rufi wala atihi. Sesungguhnya saya dahulu di dunia memerintahkan kalian kepada yang ma'ruf, namun saya tidak mengerjakannya, saya tidak melakukannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa atihi, dan saya mencegah, melarang kalian dari perkara yang mungkar, namun justru saya yang mengerjakannya. Ikhwatil kiram azanil wa iyyakum, ini kondisi seseorang yang dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, namun perkara-perkara yang ma'ruf tidak dikerjakannya, justru yang mungkar yang dia melarang orang lain untuk mengerjakannya justru dikerjakannya sendiri, sehingga hukumannya atau siksaannya dia dilemparkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membuat sebuah bab taghlid uqubati man amara bi ma'rufin aw naha an munkarin wa khalafa qawluhu fi'lahu. Ya, bab besarnya hukuman bagi orang yang memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, namun dia menyelisihi perkataannya, ya, menyelisihi perkataannya, perbuatannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-44, Allah menyebutkan ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan-kebaikan, namun kalian lupa akan diri-diri kalian sementara kalian membaca Al-Kitab, afala ta'qilun, lalu mengapa kalian tidak berakal? Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu limatakuluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kalian mengucapkan atau mengatakan yang kalian justru tidak mengerjakannya. Maka ini peringatan kepada kita semua. Ya, di saat kita memerintahkan yang ma'ruf, namun justru kita mengabaikannya, justru kita melalaikannya. Demikian pula mencegah yang mungkar, melarang orang lain untuk menjauhi yang mungkar, al-fawahish, namun justru dia sendiri yang melakukan kemungkaran, waliyadzubillah. Ya, di dalam hadis dia dilemparkan dalam neraka dan usus-ususnya terurai, sementara dalam ayat tadi dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Musa'di di dalam tafsirnya Taisir Al-Karimi Rahman tentang tafsir dari surat As-Saff ayat 2 dan 3 tadi, qala rahimahullah ta'ala lima yakulun al-khair wa tahusun alaih. Mengapa mereka mengatakan al-khair dan menganjurkan, ya, agar mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Warubbama tamaddahtum bih, dan bahkan kalian memuji kebaikan-kebaikan tadi. Wa antum la taf'alunahu, lalu kemudian kalian tidak mengerjakannya. Semangat dalam mengarahkan orang lain untuk berbuat kebaikan, namun dia lupa akan dirinya, kalau ternyata itu juga menjadi tuntutan bagi dirinya untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan tadi. Wa tanhauna anisyar, demikian pula kalian mencegah dari yang buruk. Warubbama nazhatum anfusakum anhu, dan bisa saja justru kalian membersihkan diri kalian darinya. Wa antum mutalawithuna bih, wa muttasifuna bih, namun ternyata justru kemungkaran itu kalian lakukan. Dan bahkan kalian tersifatkan dengan sifat-sifat yang buruk tersebut. Fahal taliku bil mu'minin, apakah pantas atau layak ya perbuatan-perbuatan buruk tersebut ada pada diri kaum mukminin? Hadhil halatul dhamimah, maka ini adalah keadaan yang sangat tercela. Am min akbaril mati indallah ayyakul al abdu ma la yaf'al, bahkan ini termasuk sebesar-besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba mengatakan sesuatu yang dia tidak mengerjakannya. Walihadza yanbaghi lil amir bil khair ay yakuna awwalun nas ilaih mubadaratan, kata beliau, oleh karena ini sudah sepantasnya bagi yang memerintahkan kepada kebaikan, maka dialah manusia yang pertama bersegera untuk melakukannya. Ya, bukan memerintahkan orang lain berbuat kebaikan, namun dia melupakan dirinya. Tapi justru dialah yang pertama melakukannya. Dialah yang pertama mengamalkannya. Dan kemudian dengan itu dia memerintahkan pula orang lain atau yang lainnya. Walinnahi anisyar ayyakuna abadun nas minhu, demikian pula wahai para pencegah yang mungkar atau yang buruk, seharusnya atau hendaknya kalian manusia yang paling jauh dari hal-hal yang mungkar tersebut. Demikian pula Syekh Ibnu Baz rahimahullah, ya, ketika setelah menyebutkan ayat dan hadis yang kita baca dari ayat yang di atas, beliau mengatakan hadhil ayah al-karimah wal hadithus syarif, ayat yang mulia ini dan hadis yang mulia ini, kulluha tadullu ala syiddatil wa'id, seluruhnya menunjukkan ancaman yang keras. Liman khalafa qawluhu fi'lahu, bagi orang yang menyelisih ucapannya ya perbuatannya. Perkataannya seperti ini namun diselisih dengan perbuatannya. Wa fi'luhu qawluhu, atau perbuatannya menyelisih perkataannya. Wa huwa alladhi ya'muru bil ma'ruf wa la ya'tih, dia memerintahkan kepada yang ma'ruf kepada yang baik, namun dia tidak melakukannya. Wa yanha an munkarin wa yatih, dia mencegah dari yang mungkar namun dia melakukannya. Selalu terbalik. Ya, memerintahkan yang mungkar, yang memerintahkan yang ma'ruf namun dia sendiri diabaikan, tidak dilakukan. Mencegah dari yang mungkar namun dia sendiri melakukannya. Yaqulullah jalla wa ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, dhaman lil yahudi al mukhalifina lima yaqulun wa yad'u minal haq. Maka ini merupakan celaan, ya, bagi orang-orang Yahud yang mereka menyelisihi apa yang mereka katakan dan apa yang mereka serukan dari kebaikan. Ya, dalam ayat atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatsrunal kitab afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik dan kalian lupa akan diri kalian sementara kalian membaca Alkitab, maka mengapa kalian tidak berpikir? Aina aklur rasyid, maka mana akal yang terbimbing? Aina al-haya, maka mana rasa malu? Ayyakulal insan al-khair thumma yukhalifuh. Seseorang apa ini mengatakan kebaikan-kebaikan lalu kemudian dia justru menyelisihinya. Ya'muru bil ma'ruf wa yukhalif, dia memerintahkan yang ma'ruf namun dia menyelisihi. Wa yanha an munkar wa irtakibu hadzal khalq ad-damim, dia mencegah dari yang mungkar namun dia melakukan, ya, dari perangai yang tercela ini. Dhammallahu bihi al-yahud wa hakadha man syabahum, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang Yahudi, demikian pula mencela orang-orang yang semisal dengan mereka. Ya, memerintahkan yang ma'ruf namun tidak dikerjakannya, melarang dari yang mungkar namun justru mereka yang melakukannya. Nah, maka ini peringatan, ya, terutama bagi kami dan juga kepada saudara-saudara kami, ya, agar kita selalu berusaha kebaikan-kebaikan yang kita ketahui kita amalkan. Naam, dan setelah itu kita juga memerintahkan kepada yang lain. Demikian pula kemungkaran, kita berusaha diri kita menjauhinya dan kemudian mencegah pula yang lainnya dari perkara-perkara yang mungkar. Naam, orang-orang Yahudi dicelah oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan, ya, mereka memerintahkan yang lain kepada yang ma'ruf namun justru mereka menyelisihinya. Wa dzakar al-Imam Ahmad yang berikutnya, An Malik ibn Dinar. Al-Imam Ahmad menyebutkan dari Malik ibn Dinar, dia mengatakan, kana habrun min ahbari bani Israil yaghsha manjilahu ar-rijal wan nisa. Dahulu ada seorang pendeta dari pendeta bani Israil yang mana rumahnya dikerumuni oleh laki-laki dan wanita. fayu'adzihum wa yadhkuruhum bi ayyamillah. Lalu kemudian memberikan mau'idhah, fayaiduhum wa yadhkuruhum bi ayyamillah, memberikan nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan akan hari-hari perjumpaan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Fara'a ba'du banihi yawman yaghmizun nisa, maka suatu hari dia melihat anaknya yang laki-laki itu meraba atau memegang seorang wanita. Faqala mahlan ya bani, lalu dia mengatakan tenanglah atau pelanlah wahai anakku. Mahlan, na'am mahlan ya bunayya, tenanglah wahai anakku. Ya, ketika melihat anaknya berbuat kemungkaran, bukannya mencegahnya, melarangnya, na'am, tapi justru membiarkannya. Fasaqata min saririhi, ya, lalu pendeta tersebut jatuh dari tempat tidurnya. Fanqata nukhauhu, maka terputuslah jaringan-jaringan syaraf tulang punggungnya. Wa asqatat imra'atuh, demikian pula istrinya keguguran. Wa qutila banuhu, dan terbunuh anak-anaknya. Fa auhallahu ila nabiyyi, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabi mereka, an akhbar fulanan al-habra, yaitu memberitakan tentang fulan dari pendeta tadi. Anni la ukhrij min sulbika siddiqon abadan. Ya, maka Allah menyebutkan sesungguhnya saya tidak akan mengeluarkan dari sulbimu seorang yang jujur selama-lamanya. Ya, tidak mengeluarkan yaitu melahirkan putra atau putri, melahirkan anak. Maka naghadabuka li illa an qulta mahlan ya bunayya, mahlan ya bunayya. Tidaklah aku pernah murka kepadamu kecuali apa yang engkau katakan, tenang atau pelan wahai anakku, pelan, tenang wahai anakku. Dikeluarkan oleh Ahmad, Al-Imam Muhammad dalam Az-Zuhud halaman 527 dan Abu Dawud dalam Az-Zuhud halaman 21 dari Abu Nu'aim dan Abu Nu'aim dalam Hilyah Al-Auliya jilid 2 halaman 372 dan Ibnu Abi Dunya dalam Al-Uqubat nomor yang ke-218 dari ucapan Malik Dinar rahimahullah. Masyarul ikhwa rahimakumullah. Naam, ini seorang pendeta dahulu dari Bani Israel, seorang yang memberikan peringatan, seorang yang memberikan nasihat. Namun ketika kemungkaran ada pada keluarganya, justru dibiarkan, tidak diingkari, maka langsung mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dzakara al-Imam Ahmad min hadis Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa muhkiratud dzunub. Disebutkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah ibn Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hati-hati kalian dengan menganggap ringan, ya, dari perbuatan dosa atau dari dosa. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rujul. Karena sungguhnya dosa-dosa itu, ya, walaupun ringan, namun karena banyaknya dilakukan maka akan bertumpuk-tumpuk. Ya, hatta yuh liknahu, sehingga dosa-dosa tadi akan membinasakan dirinya. Nah, jadi jangan kita meremehkan, merendahkan yang namanya dosa. Setiap saat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dosa-dosa besar tadi, ya, bisa menjadi besar karena terkumpul dari dosa-dosa kecil. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba lahunna mathalan. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan, ya, terhadap dosa-dosa tadi. Kamislil qaum nazalu ardu falatin. Seperti suatu kaum yang mereka singgah atau turun di negeri atau di padang pasir. Fahadara soni'ul qaum, lalu datanglah, ya, tukang masak, ya, yang membuat masakan mereka dari kaum itu. Faja'ala rajulu yantoliku fayaji'u bil udi. Maka laki-laki atau seorang tadi menjadikan berjalan, ya, lalu dia datang dengan membawa ranting-ranting kayu. Ya, wa rajul yaji'u bil ud. Demikian pula yang lain mendatangkan ranting-ranting kayu. Hatta jama'u sawadan, sampai kemudian terkumpul tumpukan-tumpukan kayu, ya, dari ranting-ranting tadi. Wa ajjaju naron, lalu kemudian mereka menyalahkan api. Wandoju ma qadafu fiha, dan kemudian mereka memasak atau masak apa yang mereka lemparkan di dalamnya. Naam. Ya, kalau cuma satu ranting atau dua ranting, ya, tidak bisa untuk membakar sesuatu yang bisa dimakan. Namun terkumpulnya ranting-ranting dan kayu-kayu tadi menjadikan api bisa dinyalakan dan bahkan bisa membesar. Demikian pula dosa-dosa kecil yang terus bertumpuk tanpa disadari atau tanpa direnungi kalau hal itu akan membahayakan dirinya. Dengan dosa tadi wal'iyadu billah, tanpa menyadarinya akan menyeret dirinya masuk ke dalam neraka wal iyadu billah. Nah, terlebih beberapa saat ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Naam. Maka kebaikan-kebaikan banyak yang kita akan raih, kita akan dapatkan. Demikian pula kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita upayakan agar senantiasa kita meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sebutkan tadi dikeluarkan oleh Imam Ahmad di satu halaman 402 dan Tabrani dalam Al-Kabir jilid yang ke-10 halaman 212, dan selain kedua dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu, dan disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib nomor 2470. Tapi kita lanjutkan, wa fi sahihil Bukhari. Sebutkan dalam sahihil Bukhari. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, innakum la ta'malun a'malan hiya adakku fi ayunikum minasy'ar. Wa in kunna lana uddaha ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sesungguhnya kalian mengerjakan suatu amalan, ya, dari perbuatan dosa atau pelanggaran-pelanggaran, di mata kalian itu lebih tipis dari rambut. Atau sehelai rambut dianggap ringan. Sementara kami dahulu menganggapnya di zaman Nabi SAW itu al-mubiqat, ya, termasuk dosa-dosa besar. Apalagi kalau Anas bin Malik melihat kondisi di zaman kita. Pembunuhan di mana-mana. Membuang bayi di mana-mana. Perjudian, ya, dibuka. Perzinahan dibuka. Alat-alat musik, ya, hampir di setiap tempat. Banyaknya kemungkaran-kemungkaran yang mereka anggap itu perkara biasa. Bahkan terkadang susah untuk menentukan mana laki-laki, mana perempuan. Laki-laki sudah memakai anting-anting. Naam. Ya, dipanjangkan rambutnya dan pakai anting-anting. Dari si pakaian, laki-laki menjulur pakaiannya sampai ke bawah. Sementara perempuan naik sampai ke atas. Berbalik. Naam. Maka kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunnya musibah demi musibah tidak menjadikan sebagai ibrah pelajaran. Naam. Bahkan mereka menyalahkan yang lain. bukannya introspeksi diri-diri mereka sendiri, tetapi justru ya menyalahkan pihak-pihak yang lain. Nah, hadis tadi dari Anas bin Malik secara mauquf. Wa fi sahihain min hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udhibat imra'atun fi hiratin sajanatha hatta matat fadakhalatin nar la hiya at'amatha wala saqatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Di dalam as-sahihain yaitu Sahih Bukhari wa Muslim dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita disiksa atau diazab karena seekor kucing. Nah, ini juga hati-hati terhadap hewan peliharaan atau hewan yang lain. Ya, disiksa karena seekor kucing. Dia memenjarakannya atau dikurung, ya, sampai mati. Ya, yang pelihara burung, ya, pelihara ikan, hati-hati, ya, harus dikasih makan, dikasih minum. Naam. Ya, dipenjara, dikurung. Pada khalatin nar, maka kemudian wanita tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Dia tidak memberi makan kepada kucing itu. Tidak pula diberi minum. Dan tidak pula membiarkannya agar dia bisa makan dari serangga-serangga yang ada di bumi, yang ada di sekelilingnya. Nah, ini juga adab agar kita berbuat baik walaupun dengan hewan. Ya, dalam hadis yang disebutkan, seorang wanita penzina, dia masuk al-jannah karena memberi minum kucing. Naam. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, la tahkirona minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan perkara yang ma'ruf walaupun kecil nilainya. Ya, banyak karena jengkel sama kucing atau yang lain disiram air panas. Ya, diusir sedikit, diusir atau gimana caranya ditempatkan di tempat yang aman. Kira-kira tidak mengganggu agar dia bisa memakan dari makanan yang lain. Nah, ikhwati fillah azani wa iyyakum, barangkali ini yang bisa kita baca dan pelajari. Semoga apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim menjadi nasihat bagi kita, ya, agar kita betul-betul mengamalkan apa yang kita ketahui serta menjauhi apa-apa yang kita ketahui dari larangan-larangan. Ya, jangan berbalik seperti seseorang tadi yang dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan ususnya terurai. Naam. Ya. Hukuman Allah Subhanahu wa taala pada seseorang yang melupakan dirinya. Dia senang kalau memberi nasihat kepada yang lain tapi dirinya, keluarganya ya tidak diarahkan. Maka ini juga suatu kekurangan. Ya, paling tidak dirinya sudah berusaha untuk mengamalkannya. Naam, dan kemudian sudah memberikan nasihat, bimbingan kepada yang lainnya agar mereka sama-sama melakukan hal kebaikan. Wallahu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.